Trabisnis, pemerintah terus mencari cara untuk menekan subsidi BBM. Sekarang, pemerintah sedang membahas kemungkinan mewajibkan setiap mobil baru, baik produksi lokal maupun impor, memiliki dua sistem bahan bakar, yakni bahan bakar minyak dan gas. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai hal ini? Saya pikir begini ya, kalau saya melihat itu kemungkinan itu kan tidak bisa pemerintah itu paksakan pengusaha-pengusaha yang punya mobil itu untuk memakai apakah gas ataupun memakai bensin. Karena apapun mereka akan mesti membayar investasi tambahan. Siapa yang membayar investasi untuk melakukan apa namanya perubahan-perubahannya daripada pemakaian gas, dan itu perlu satu investasi ya juga menurut saya cukup mahal juga. Siapa yang mau tanggung, mana bisa masyarakat kita yang banyak itu disuruh tanggung bahwa dia dua-dua mesti pakai boleh gas, boleh bensin gitu ya. Jadi saya pikir pemerintah kita ini terlalu pemikirannya terlalu aneh-aneh aja menurut saya ya. Dan itu sebenarnya nggak logik. Itu pengusaha-pengusaha ataupun orang yang pakai mobil itu pasti tahu ya. Yang mana yang murah, yang mana yang lebih baik dia pakai, dan apa investasi yang dia harus lakukan. Tidak usah diajarin, dia mesti paksa juga nggak bisa, tidak ada sanksinya, dia mau paksa gimana caranya ya. Orang mau pakai, kalau gas murah pasti orang pakai gas. Kalau minyak yo subsidi terlalu murah gitu, tentu semua pakai minyak juga. Itu kan itu sudah pasar, nggak bisa diperintah-perintah itu. Jadi kalau pemerintah mau bikin macam-macam peraturan, menurut saya itu cuma wacana-wacana yang saya bikin. Sudah 2 tahun, 3 tahun dia wacana ke macam-macam, itu nggak jalan juga. Sudah kalau mau naikkan gas subsidi dikurangi, naikkan aja ke minyak itu, jangan terlalu banyak cari akal akalan yang pas tidak bisa dijalankan juga. Bikin malu aja menurut saya itu. Lalu bagaimana dengan perseteruan masalah mobil LCGC atau mobil murah ramah lingkungan yang akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi? Ya nggak ada, itu sebenarnya nggak logik. Di dunia nggak ada yang diatur cara-cara orang boleh pakai subsidi dan subsidi selama itu barang ada di pasar. Orang tentu membeli yang murah. Siapa yang bisa kontrol yang pembeli-pembeli sekarang, dia memakai minyak, ya, dia memakai gas, dia memakai, dia minta yang disubsidi atau tidak subsidi. Selama itu subsidi itu ada di pasar, susah sekali dia kontrol itu. Siapa yang mengkontrol yang membeli itu, ini boleh dipakai, itu nggak boleh dipakai. Kalaupun dia kontrol itu, dia suruh beli yang di mesin, misalnya dia suruh beli mobil yang tidak pakai subsidi itu, sudah itu dia ya apa yang boleh bersubsidi, sudah itu dia pakai juga untuk mobil yang bagaimana dia bisa kontrol itu. Ini kita ini kadang-kadang ya bikin yang nggak mungkin-mungkin aja terlalu banyak diwacana. Kasus stop lah pemerintah berwacana-wacana itu, menurut saya lebih baik dia langsung putuskan apa yang terbaik buat bangsa kita ini. Dan saya melihat yang terbaik itu ya udah kurangin aja subsidi minyak itu, naikkan harga minyak lain nggak ada, daripada dia pusing kepala dan dia cuma bermimpi bikin ini bikin itu tapi satu pun nggak jalan. Dan 3 tahun saya dengan cara-cara yang macam-macam itu, tapi nggak ada satu yang jalan sekarang. Sekarang mau maksa akan pakai apa lagi? Sedangkan pemerintah ini 6 bulan lagi sudah nggak ada. Atau apa lu bikin pusing kepala you sendiri sih? Saya nggak mengerti itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.